yang wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfirul dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Fi Asil TV dan Ahsan TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita sedang membahas tentang bab Tauhid Asma wa Sifat. Kita sudah menerangkan wajibnya memuliakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Di antara cara memuliakan nama-nama Allah adalah tidak boleh seseorang mengatakan hamba-Ku kepada hamba sahayanya dengan mengatakan abdi wa amati. Abdi, hamba-Ku untuk laki-laki, amati, hamba perempuan. Karena di dalam ucapan itu ada musyarakah wal mumatsalah fir rububiyah, ada penyerupaan dalam hal kerububiyahan dengan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Bukhari dan Muslim, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaqul ahadukum at'im rabbak wadhi rabbak wasqi rabbak. Jangan salah seorang di antara kalian berkata, berikan makanan ini kepada Rabbmu. Rabb di sini artinya Tuhan. Jadi orang berkata kepada seorang hamba sahaya, berikan ini kepada Tuhanmu. Tapi enggak boleh diungkapkan dengan ungkapan at'im rabbaka. Karena mengatakan rabbaka ada penyerupaan dengan Allah Azza wa Jalla. Wasqi rabbaka, berikan minuman ini kepada Tuhanmu. Tapi katakan sayyidi wa maulaya, ungkapkan sayyidku atau maulaku. Wa la yaqul ahadukum abdi wa amati. Jangan pula salah seorang di antara kalian mengatakan hamba-Ku dan amatku. Amat itu hamba sahaya wanita. Tapi katakanlah fataya dan fatati au gulami. Maknanya sama, lafadznya berbeda, maka terlarang karena dalam lafadz yang satu mengandung penyerupaan dalam hal rububiyah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini termasuk cara menghormati, memuliakan, mengagungkan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Itu sudah kita terangkan di Jumat yang lalu. Termasuk cara menghormati nama-nama Allah adalah tidak boleh kita menolak permintaan seseorang yang meminta kepada kita dengan mengatasnamakan Allah. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala billah fa'atahu wa man ista'adha billah fa'idhuh wa man da'akum fa'ajibuh wa man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tura annakum qad kafa'tumu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah, beri dia. Dan siapa orang yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka berikan perlindungan. Siapa orang yang mengundang kamu, penuhi undangannya. Siapa orang yang berbuat kebaikan kepada kamu, balas dengan kebaikan yang setimpal. Kalau kamu tidak memiliki balasan yang setimpal, doakan kebaikan baginya sehingga kamu sudah dianggap memberikan balasan yang setimpal. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dan An-Nasa'i dari Ibnu Umar dengan sanad yang sahih. Hadis ini menjelaskan siapa orang yang meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah, berikan. Dengan mengatakan dengan nama Allah saya minta kepadamu, baik itu uang, makanan atau apapun, maka berikan. Selama memberikan pemberian kepada dia itu bukan dalam perkara yang haram atau tidak menimbulkan mudharat. Soal ini mansa'ala ada dua makna, bisa meminta sesuatu, bisa bertanya sesuatu. Dalam meminta atau bertanyanya menyebut nama Allah, maka penuhi permintaannya, jawab pertanyaannya dengan dua syarat. Syarat pertama, tidak meminta sesuatu yang haram. Tolong beri saya uang untuk membeli rokok. Jangan, itu mah jangan dikasih. Sebab ta'awun alal ithmi wal udwan, walaupun dengan menyebut nama Allah. Dengan mengatakan, dengan menyebut nama Allah, saya minta kepada engkau uang untuk membeli rokok, membeli minuman keras, maka tidak boleh diberikan karena haram. Itu masuk dalam bab ta'awun alal ithmi wa udwan, kerjasama dalam dosa dan permusuhan. Atau bertanya tentang sesuatu tetapi memberi madharat kepada kita. Kalau dijawab, maka tidak boleh untuk dijawab. Seperti umpamanya, dia bertanya dengan menyebut nama Allah. Atas nama Allah, saya bertanya kepadamu tentang bagaimana rupa istrimu. Enggak boleh. Adapun yang sifatnya mubah, apalagi orang itu berhak untuk bertanya, maka wajib untuk dipenuhi atau dijawab, baik dengan menyebut nama Allah atau dengan menyebut sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Seperti yang diterangkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim tentang tiga orang yang miskin dan cacat. Satu orang cacatnya itu berupa seluruh tubuhnya penuh luka-luka, borok, koreng. Satu lagi botak, tidak berambut sama sekali. Satu lagi buta, tidak bisa melihat. Ya cacat, ada aib, ya miskin. Didatangi malaikat. Ditanya, apa yang paling kamu inginkan? Orang yang badannya penuh dengan borok-borok, luka-luka, mengatakan, saya ingin sembuh dari penyakit saya ingin memiliki kulit yang bagus. Diusaplah oleh malaikat itu, sembuh. Harta apa yang paling kamu sukai? Unta. Lalu diberilah seekor unta betina yang lagi bunting. Berkembang biak secara cepat. Akhirnya dia memiliki kulit yang bagus dan harta kekayaan yang melimpah. Si botak juga didatangi. Apa yang kamu inginkan? Saya ingin punya rambut yang bagus. Diusap, didoakan, kemudian punya rambut yang bagus. Harta apa yang paling kamu suka? Sapi. Dikasih sapi betina yang lagi bunting. Berkembang biak secara cepat, dia jadi kaya raya. Selain rambutnya bagus. Ketiga, si buta. Apa yang kamu inginkan? Saya ingin Allah mengembalikan penglihatan saya. Diusap, didoakan, lalu dia bisa melek lagi. Harta apa yang paling kamu suka? Kambing. Dikasihlah kambing betina yang bunting, lalu beranak pinak. Tiga orang yang miskin dan cacat berubah menjadi kaya dan normal. Lalu datang malaikat kepada tiga orang ini dalam bentuk manusia yang persis seperti mereka dahulu. Apa yang dikatakan oleh malaikat ini? Dia menjawab, as'aluka billadhi a'toka jildan hasana. Malaikat ini berkata kepada orang yang tadinya badannya penuh borok-borok, aku meminta kepada engkau dengan menyebut zat yang telah memberikan kepadamu kulit yang bagus. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi meminta dengan menyebut nama atau sifat Allah atau perbuatan Allah, maka wajib untuk dipenuhi sebagai salah satu bentuk menghormati, menghargai dan memuliakan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Li'anna man'a man sa'ala billah yadullu 'ala 'adami ijlalillah." Wa fi ita'ihi dalilun ala ta'zimillah wa taqarrub ilaihi subhanah. Karena menolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah menunjukkan tidak memuliakan nama Allah tersebut. Dan memberi, orang yang meminta dengan menyebut nama Allah merupakan bukti bahwa orang itu mengagungkan Allah dan bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah bentuk yang kedua. Ketiga, wa min ihtirami asma'illahi ta'ala annahu la yus'alu biwajhillahi ta'ala illal jannah ijlalan lillah wa ikraman lahu wa ta'ziman lah. Di antara bentuk memuliakan nama Allah adalah tidak boleh meminta dengan menyebut wajah Allah kepada Allah kecuali hanya meminta surga dalam rangka memuliakan Allah, mengagungkan Allah dan menghargai atau menghormati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam meminta kepada Allah, berdoa, boleh kita meminta dengan menyebut wajah Allah. Tapi isi permintaannya tidak boleh yang ecek-ecek, tidak boleh yang nilainya rendah, tidak boleh yang sedikit nilainya atau kadarnya. Tapi harus yang amat sangat bernilai. Dan satu-satunya yang bernilai bagi manusia adalah surga. Maka tidak boleh meminta dengan menyebut wajah Allah kepada Allah kecuali hanya meminta surga. Jangan dengan kemuliaan wajahmu ya Allah berilah saya harta. Harta ini terlalu hina, terlalu ringan, terlalu kecil diminta dengan menyebut wajah Allah yang sangat agung. Minta sesuatu yang amat sangat mahal, yaitu apa? Surga. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yus'alu biwajhillah illa al-jannah." Tidak boleh demi Allah dimintai dengan menyebut kemuliaan wajahnya kecuali surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud. Maka berkata muallif, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Fala yus'alu biwajhillah ma huwa haqirun min hawaijid dunya, wa innama yus'alu bihi ma huwa ghayatul matalib wa huwa al-jannah, aw ma huwa wasilatun ila al-jannah mimma yuqarribu ilaiha min qawlin aw amalin." Maka tidak boleh meminta kepada Allah dengan menyebut kemuliaan wajah Allah dengan isi permintaan yang rendah dari kebutuhan-kebutuhan dunia. Tapi mintalah kepada Allah dengan menyebut kemuliaan wajah Allah dengan setinggi-tinggi nilai permintaan, yaitu surga. Atau sesuatu yang bisa mendekatkan ke surga, baik ucapan ataupun amalan. Maka tidak boleh seseorang berdoa kepada Allah, "Ya Allah, demi kemuliaan wajahmu, demi keindahan wajahmu, berilah saya jodoh umpamanya, berilah saya jabatan, berilah saya uang, berilah saya popularitas di dunia." Pokoknya kepentingan dunia itu hina rendah. Kita kan sering menjelaskan rendahnya dunia, sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyatakan, "Mad dunya, tidaklah dunia ini dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala lebih berharga daripada nilai sehelai sayap dari seekor nyamuk." Nyamuk itu ada harganya apa tidak? Tidak ada harganya, apalagi sayapnya. Sayap seekor nyamuk tidak ada harganya bagi kita. Seperti itu dunia dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Suatu saat Nabi SAW menemukan bangkai seekor anak kambing, lalu ditawarkan, "Ada enggak di antara kalian yang mau membeli bangkai ini dengan harga 2 dirham? Kata para sahabat, "Demi Allah, tidak ada. 1 dirham enggak ada, dikasih deh." Kata para sahabat, "In kana hayyan." Wahai Rasulullah, kalau anak kambing ini masih hidup, itu tidak ada nilainya, apalagi kalau sudah mati. Karena anak kambing ini ada cacatnya di daun telinganya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum." Demi Allah, dunia ini lebih hina menurut Allah subhanahu wa ta'ala dibanding bangkai anak kambing ini dalam pandangan kalian. Gak ada yang mau menerima walaupun diberi secara gratis, apalagi harus dibeli, gak. Seperti itu dunia. Ada seorang sahabat namanya Hudzair. Ditanya, ya Rasulullah, ya Hudzair, ma ta'amuk, wahai Hudzair, apa makananmu? Apa yang kamu makan pagi tadi? Dia menjawab, al-laham wal-laban. Yang saya makan daging dan susu. Berarti ini orang kaya, makannya daging dan susu. Apa kata Nabi SAW? Thumma yasiru ila madha. Lalu daging susu yang sudah kau makan itu nanti akan berubah jadi apa? Dijawab oleh sahabat ini, Hudzair ini, beliau menjawab, yasiru ila ma qad alimta. Pinter nih orang, ya. Tidak jorok. Ya, dia berubah menjadi sesuatu yang engkau sendiri sudah tahulah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyatakan itulah perumpamaan dunia dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang keluar dari perutmu seusai kamu makan, itu perumpamaan yang pas dari dunia menurut pandangan Allah. Walhasil dunia ini hina. Sebanyak apapun yang kita miliki, baik harta, jabatan, kekuasaan, pangkat, popularitas, atau kepentingan dunia lain, hina, enggak ada harganya menurut Allah Azza wa Jalla. Makanya enggak boleh meminta dunia kepada Allah dengan menyebut sesuatu yang sangat agung berupa wajah Allah. Ya Allah, dengan kemuliaan wajahmu maka berilah saya harta. Maka tidak boleh. Enggak sebanding mempertaruhkan kemuliaan wajah Allah untuk meminta sesuatu yang hina. Mintalah surga atau sesuatu yang menjadi wasilah untuk bisa masuk surga, dengan mengatakan, ya Allah, dengan kemuliaan wajahmu beri saya hidayah untuk bisa beribadah dengan sesungguh-sungguhnya kepada engkau. Itu termasuk salah satu di antara cara mengagungkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang ketiga. Keempat. Wa min ihtirami asma'illahi ta'ala alla yakthurul halaf biha. Di antara memuliakan nama-nama Allah adalah jangan memperbanyak sumpah dengan menyebut nama Allah. Sedikit-sedikit demi Allah, sedikit-sedikit demi Allah, dan seterusnya. Tidak boleh. Allah berfirman, wahfadhu aymanakum, dan jaga oleh kalian, pelihara oleh kalian sumpah-sumpah kalian. Itu Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 89. Menjaga sumpah di dalam tiga hal, tiga momen. Pertama, ibtidaan. Kedua, pertengahan. Ketiga, gini aja, pra, ya, ketika berlangsung dan pasca. Sebelum, sedang, dan setelah. Adapun ibtidaan, maknanya jangan memperbanyak sumpah. Apalagi untuk sesuatu yang tidak ada faedahnya bersumpah di sana. terlebih untuk sesuatu yang dusta. Sedikit-sedikit demi Allah, sedikit-sedikit demi Allah, sedikit-sedikit demi Allah, untuk sesuatu yang tidak penting. Akhirnya dalam kebohongan pun dia bersumpah. Orang enggak percaya lagi. Bersumpah untuk sebuah kebohongan walaupun sumpahnya benar. Maksud sumpahnya benar itu dengan bersumpah menyebut nama Allah, wallahi demi Allah, sumpahnya benar. Tapi dipakai untuk mendukung sebuah kedustaan, maka itu dosa besar. Nama Allah yang agung dipakai taruhan sebuah kedustaan, itu tidak menghargai Allah Azza wa Jalla. Jangankan Allah itu, kita mencatut nama orang untuk sesuatu yang buruk saja, itu sudah tindakan kriminal, kejahatan yang bisa dipidana. Apalagi kalau menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Jadi pertama, makna wahfadhu aymanakum, jangan banyak bersumpah. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa makna wahfadhu aymanakum yurid la tahlifu li'anna kathratal halaf tadullu 'alal istikhfafi billah wa adami ta'dhimi lahu wa dhalika mimma yunafi kamal tauhidil wajib. Makna pelihara sumpah-sumpahmu artinya jangan banyak bersumpah. Karena banyaknya bersumpah menunjukkan mengobral nama Allah, menganggap murah meriah, menganggap enteng, menganggap rendah, dan tidak mengagungkannya. Dan itu adalah sikap yang bertolak belakang dengan kesempurnaan tauhid. Sebuah hadis yang diterima dari Salman radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullah wa yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga golongan manusia, Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Makna tidak akan berbicara adalah tidak akan berbicara dengan penuh keridhaan. Tapi pasti akan berbicara tapi dengan murka. Seluruh manusia kelak langsung berdialog, berbicara dengan Allah walaupun orang kafir. Tapi kalau dengan orang kafir, Allah berbicara dengan penuh murka. Tiga golongan yang Allah tidak akan berbicara secara ridha kepada mereka. Walau zakihim, tidak akan mensucikan, membersihkan dosa-dosa mereka, alias tidak akan mengampuni mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka ada azab yang sangat pedih. Siapa tiga golongan ini? Pertama, usyaimitun zanin. Usyaimit yang berzina. Usyaimit itu orang yang sudah loyo, yang sudah lemah. Baik dia lemah syahwatnya karena usia, sudah tua, 60 tahun, 70 tahun, tapi dia masih berzina. Tidak berarti kalau masih muda boleh, enggak. Masih muda dengan syahwat yang tinggi, kemampuan yang tinggi, berzina, ya besar dosanya. Tapi masih dianggap punya alasan. Apa alasannya? Syahwatnya tinggi, kemudian kemampuannya juga, tenaganya tinggi. Tapi kalau orang tua yang sudah kakek-kakek, syahwatnya sudah 5 watt, tapi masih juga berzina, godaan bagi dia untuk berzina itu kecil, karena syahwatnya sudah menurun, tapi masih tergoda, maka dosanya lebih besar. dibanding berzinahnya anak muda yang syahwatnya masih tinggi, mudah sekali tergoda dan seterusnya. Ini yang pertama, usyaimitun zanin. Kedua, wa'ailun mustakbir. Orang fakir, orang miskin, tapi sombong. Biasanya yang sombong itu yang siapa? Yang kaya. Karena ada alasan yang layak dijadikan alasan untuk sombong, yaitu kekayaannya, pangkatnya, jabatannya, kekuasaannya, lalu sombong. Masih agak wajar. Gak wajar juga sih, tapi ada alasan untuk sombong. Ini fakir, miskin. Gak ada alasan untuk sombong, tapi sombongnya bukan main. Jadi dua golongan yang pertama ini, yaitu orang tua yang berzinah dan orang miskin yang sombong, mereka melakukan dosa besar walaupun gak punya uzur, gak punya alasan secara rasional dan secara realitas. Orang tua tadi syahwatnya sudah mengendur, kemampuannya sudah mengendur, tapi masih tergoda untuk berzina. Terus orang miskin gak punya harta, kekayaan, jabatan, gak punya alasan untuk sombong, tapi masih sombong, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, yang ketiga yang ada kaitan dengan materi yang sedang kita bahas, warajulun ja'alallaha bidha'atahu la yashtari illa biyaminihi wa la yabiu illa biyaminihi. Seseorang yang menjadikan nama Allah sebagai barang dagangan. Dia tidak membeli kecuali dengan sumpah. Dia tidak menjual kecuali dengan sumpah. Nama Allah diperdagangkan agar mudah transaksi jual belinya dan peroleh keuntungan yang besar. Emang ini mangga teh manis apa asam? Oh demi Allah tuh manis ini mah. Gitu ya. Boleh dicoba. Coba deh. Nah, si tukang buah itu kan tahu buah itu. Maka dicoba, diambil yang sudah matang, tua, warnanya kecoklat-coklatan gitu ya. Terus yang dipotong itu pantatnya. Itu manis tuh. Bener manis. 3 kilo. Pilih. Dipilih yang mentah-mentah, yang ijo-ijo gitu. Nah, sambil bersumpah demi Allah. Berapa harganya? 20 ribu, 10 ribu. Demi Allah dari sana juga 18 ribu. Saya cuma ngambil 2 ribu. Padahal dari sana 5 ribu. Akhirnya karena pakai sumpah demi Allah, si pembeli ini terbujuk, kemudian ngeborong sampai 10 kilo. Sampai di rumah ngelel, asem semuanya. Jadi dia menjadikan nama Allah sebagai barang dagangan. Dipakai sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Baik dia penjual ataupun pembeli. Kadang-kadang pembeli juga ada curangnya. Mang ini berapa, mangga? 20 ribu. Dari satu di sana tuh 10 ribu. Tadi saya sudah coba demi Allah. Nah, kayak gitu tuh. Akhirnya kalau ya udahlah boleh. Padahal enggak, di sana juga sama 20 ribu. Ngegos aja tuh. Allah murkai yang seperti itu. Ya, karena menjadikan nama Allah sebagai barang dagangan. Bahkan untuk sebuah kedustaan. Jangan memperbanyak sumpah. Karena memperbanyak sumpah menunjukkan nama Allah diobral, dimurah meriahkan. Tidak lagi ada pengagungan. Ini wahfadhu aimanakum. Pelihara sumpah-sumpah kalian, maknanya jangan banyak bersumpah. Boleh bersumpah untuk sesuatu yang memang perlu, baik diminta ataupun tidak diminta. Pernah enggak Nabi SAW bersumpah? Sering. Walaupun tidak diminta, Beliau menyatakan demi Allah yang atau demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, begini, begini, begini. Beliau sering bersumpah. Tapi bersumpah untuk menguatkan sesuatu yang memang super penting untuk diperhatikan oleh kaum muslimin. Baik isinya perintah ataupun targhib, targhib itu pangbibita, memberi support untuk beramal, atau larangan. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Beliau pernah berkata begitu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Tiga kali. Ya, sumpah ya diulang tiga kali. Maknanya ta'kid. Menguatkan, memastikan, menekankan. Man ya Rasulullah, siapa wahai Rasulullah yang tidak beriman teh? Beliau menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya, yang suka mengganggu tetangga. Beliau bersumpah itu tidak diminta oleh sahabat untuk bersumpah, tapi beliau bersumpah menunjukkan ini penting loh, jangan sampai menyakiti tetangga, mengganggu tetangga, bisa merusak iman orang tersebut. Ya, kalau perlu untuk bersumpah, saking pentingnya masalah yang sedang dibahas, agar memperoleh perhatian serius dari lawan bicara, dibolehkan bersumpah. Adapun untuk hal-hal yang tidak perlu, tidak penting, maka tidak perlu untuk bersumpah di dalam perkara itu. Mengobral sumpah untuk perkara-perkara yang tidak perlu adalah sikap yang tidak menghargai nama Allah. Ini ibtidaan. Kedua, setelah melakukan sumpah, kalau kita kadung sumpah atau memang perlu untuk bersumpah, wahfadhu aymanakum, pelihara sumpah-sumpah kalian. Maknanya jangan dilanggar itu sumpah. Melanggarnya adalah merendahkan nama Allah yang dia sudah sebut di dalam sumpahnya. Dan itu dosa besar. Saking besarnya dosa itu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau Allah subhanahu wa ta'ala mengharuskan, mewajibkan setiap pelanggar sumpah untuk apa? Untuk menebus sumpah tersebut. Apa tebusannya? Pertama, dia harus memberi makan kepada 10 orang fakir miskin, atau memberi pakaian kalau mampu, ya. Kalau enggak, maka bebaskan seorang budak. Kalau enggak juga, maka saumlah 3 hari berturut-turut. Sebagaimana yang Allah ungkapkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat 89 tadi. Itu menunjukkan bahwa melanggar sumpah itu berdosa besar. Kalau melanggar sumpahnya itu, isi sumpah yang dilanggar berupa kebaikan. Adapun kalau isi sumpahnya berupa keburukan, yang lebih bagus untuk dilanggar, maka melanggarnya lebih baik daripada tidak melanggar tapi tetap bayar kifarat sumpahnya. Sebagai contoh umpamanya, ya, umpamanya seseorang karena emosi, seseorang karena sedang marah, bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan dengan mengatakan, demi Allah saya tidak akan memberi apapun lagi kepada dia karena dia sudah mengecewakan saya umpamanya. Demi Allah saya tidak akan lagi mau ngomong bicara sama dia karena dia sudah membuat saya marah. Memberi itu kebaikan atau bukan? Ya, kebaikan. Ngajak bicara ke orang itu kebaikan atau bukan? Ya, kebaikan. Tidak boleh bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan atau bersumpah untuk melakukan keburukan, enggak boleh. Demi Allah kalau saya ketemu dia, saya getok dia. Menggetok itu kebaikan atau keburukan? Keburukan. Enggak boleh bersumpah untuk melakukan keburukan. Tapi saking jengkelnya, kadang orang bersumpah seperti itu. Umpamai janji ini, ketemu di Al-Ukhuwah ya, jam berapa? Jam 3. Sebelum asar. Karena jam 4-nya ada pengajian. Siap. Kita sebelum asar sudah datang. Kawan kita yang janji enggak datang. Belum. Setelah asar, belum datang juga. Sampai kajian dimulai, belum datang juga. Padahal perjanjian itu penting. Mangkel enggak? Mangkel. Sampai pengajian sudah dimulai, ustaznya datang tepat. Ini kebetulan ustaznya selalu datang tepat. Sampai tanya jawab, enggak ada juga. Kesel, saking keselannya, dia berkata, demi Allah, kalau saya ketemu dia, saya getok dia. Pas menjelang maghrib, dia datang. Dalam keadaan berkeringat. Dia sudah bersumpah, kalau ketemu, mau gimana? Digetok. Getok jangan. Jangan. Ngegetoknya berarti melakukan keburukan. Tapi tadi sudah sumpah, gimana tuh? Langgar. Ada pesawat gitu. Langgar saja sumpahnya, tapi bayar kifaratnya. Kalau memang melanggarnya dianggap apa? Lebih baik daripada dari baterai yang mau habis gitu atau sinyal. Ganti mic-nya. Ini berkali-kali nih, jangan sampai selalu terjadi. Jadi kalau umpamanya isi sumpahnya buruk, jangan dilakukan. Langgar, tapi bayar kifaratnya. Ya, kadang-kadang seperti itu. Ada orang yang keselnya bersumpah untuk melakukan keburukan atau bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan. Langgar. Saruana ya mah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau seorang dermawan, kaya. Beliau sering membantu saudaranya, sahabat dekatnya, kerabatnya dengan bantuan yang luar biasa. Sampai tiba di Madinah begitu, suatu saat ada kasus tentang Aisyah radhiyallahu anha. Dalam peristiwa yang dikenal dengan sebutan hadithul ifki. Aisyah difitnah. Yang membuskan fitnah tentu saja orang-orang munafik. Serigala berbulu domba, ngaku muslim padahal kafir. Saking gencar dan hebatnya provokasi orang munafik, sebagian sahabat mukmin banyak yang terpengaruh ikut menyebarkan fitnahan ini, termasuk beberapa kerabat yang sering dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini kerabat ini bukan membela Aisyah, tapi malah ikut menyebarkan fitnah ini. Nah, peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Tuba itu racun, tapi bentuknya persis seperti susu, putih. Orang enggak tahu, disangka, oh ini susu, minum, mati. Tuba, tuba itu getah yang beracun, yang bentuknya persis seperti susu. Air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan, ya. Tapi Abu Bakar tidak bisa apa-apa karena belum tentu Aisyah tidak bersalah. Walaupun belum tentu juga bersalah. Sampai turun ayat yang menjelaskan Aisyah suci dari semua tuduhan. Itu semua sekedar fitnah. Nah, sudah terbukti kan? Aisyah benar. Para penuduhnya ini yang keliru, yang salah. Sampai-sampai orang yang menuduh ikut menyebarkan deg-degan, pasti akan terkena hukuman. Setelah yakin ada ayat yang turun bahwa Aisyah itu bersih dari tuduhan, mulai rasa kesal Abu Bakar kepada sahabat-sahabat dan kerabat yang sering dibantunya itu muncul. Sampai bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi memberi apapun kepada mereka. Tidak akan bantu-bantu lagi. Sudah selama ini dibantu, tapi kok balasannya itu keburukan. Bukan membela Aisyah, keluarga Abu Bakar, malah ikut menyebarkan. Bersumpah demi Allah, saya tidak akan bantu-bantu lagi mereka. Sumpahnya ini diketahui oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah Maha mengetahui. Jangankan sumpah yang diucapkan, bisikan hati aja Allah tahu. Turun ayat, kata Allah, janganlah seseorang yang memiliki keluasan harta, kelapangan rezeki, bersumpah untuk tidak memberi apapun lagi kepada kerabatnya. Maafkan mereka dan ampuni mereka, toleranlah kepada mereka. Atuhibbuna ayaghfirullahu lakum, apakah kalian tidak suka kalau Allah memberi ampunan kepada kalian karena kalian mengampuni kesalahan kerabatmu? Turun ayat ini ditegur Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Abu Bakar merasa kena dengan ayat ini, lalu menjawab, bala nuhibbu ayaghfirullah antaghfirullana. Ya, kami suka kalau engkau ya Allah mengampuni dosa-dosa kami. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq kembali memberikan bantuan kepada mereka, walaupun mereka sudah berbuat jahat kepada keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan menebus sumpahnya. Jadi pertama, hukum asal melanggar sumpah itu tidak boleh. Kalau isi sumpahnya bagus, laksanakan, jangan dilanggar. Kalau ternyata karena kelemahan iman dilanggar, maka bayar kifarat sumpahnya. Bebaskan budak, kalau zaman sekarang tidak ada budak. Kasih makan fakir miskin, 10 orang fakir miskin, kasih makan, kasih minum, atau kasih pakaian. Kalau tidak mampu, saumlah 3 hari berturut-turut. Untuk menebus dosa, menghapus kesalahan akibat melanggar sumpah tersebut. Itu kalau isi sumpahnya benar, kemudian dilanggar karena hawa nafsu. Adapun kalau isi sumpahnya sebuah keburukan, baik sumpah tidak akan melakukan sebuah kebaikan ataupun sumpah untuk melakukan keburukan, langgarlah sumpah itu, tapi tetap bayar kifaratnya. Kasih makan 10 orang fakir miskin atau saum 3 hari berturut-turut. Itulah makna dari wahfadhu aymanakum. Pelihara sumpah-sumpahmu. Karena dalam memelihara sumpah ada pengagungan kepada nama Allah Azza wa Jalla. Karena nama Allah yang disebut dalam sumpah itu. Pertama, jangan terlalu banyak sumpah. Hanya bersumpah untuk sesuatu yang memang penting untuk sumpah. Kedua, jangan dilanggar sumpah itu. Kecuali melanggarnya lebih baik daripada melaksanakannya. Ketiga, kalau sudah dilanggar, baik karena hawa nafsu atau memang melanggarnya lebih baik, maka bayar kifarat dari sumpah itu. Dengan tiga jenis kifarat secara berurutan. Pertama, kasih makan fakir miskin 10 orang. Kedua, bebaskan budak. Ketiga, kalau sudah tidak mampu kedua-duanya, ngapain? Saumlah 3 hari berturut-turut, ya. Itulah hal yang berkaitan dengan sumpah dan termasuk salah satu bentuk ihtiram kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah memelihara sumpah dengan 3 rincian detail yang tadi diterangkan. Pertama, tidak banyak bersumpah, tidak mengobral sumpah. Kedua, tidak melanggar sumpah kalau isi sumpahnya bagus. Ketiga, bayar kifaratnya kalau sumpah itu dilanggar, baik karena hawa nafsu atau karena melanggarnya dianggap lebih baik daripada tidak melanggarnya, ya. Itulah bentuk ihtiram yang keempat terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kelima. Wa min ijlalillahi wa ta'dhimihi annahu la yustashfa'u bihi ala khalqi. Lima fi dhalika min tanaqqusihi subhanahu wa ta'ala. Lianna al-mustashfa' bihi yakunu aqalla darajah min al-mashfu'i indahu. Kelima, di antara bentuk memuliakan nama-nama Allah, mengagungkan nama-nama Allah adalah tidak boleh nama Allah disebut dalam rangka meminta syafaat kepada makhluknya. Karena dalam hal itu mengandung makna menganggap kurang, menganggap rendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena biasanya orang yang atau sesuatu ya yang dimintai syafaat itu lebih rendah daripada orang yang atau pihak yang memberi syafaatnya. Berkata al-Imam Syafi'i rahimahullah, innama yashfa'u inda man huwa a'la minhu ta'ala Allahu an dhalik. Hanyalah meminta syafaat kepada sesuatu yang lebih tinggi dan Allah Azza wa Jalla maha tinggi dari semua itu. Sebuah hadis yang menerangkan hal ini Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya. Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syaka ilaihi al-quhat wa halakul amwal. Wa talaba minhu ay yastasqiya lahum. Datang seorang Arab Badui kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia curhat mengeluhkan tentang kemarau yang panjang, tentang masa paceklik yang sangat menyengat sampai banyak harta hilang. Apa harta yang hilang dengan paceklik? Tanam-tanaman mati karena enggak ada air yang bisa menyiram. Binatang-binatang juga mati karena mungkin kepanasan, kehausan, dan kurangnya makanan. Makanan binatang apa? Ya, daun-daunan, tanam-tanaman. Orang ini meminta Nabi SAW untuk memintakan hujan bagi mereka. Tapi dia bicaranya salah. Dia berkata, fa inna nastashfi'u billahi 'alaik wa bika 'ala Allah. Kata dia, kami meminta syafaat kepadamu dengan menyebut nama Allah dan meminta syafaat kepada Allah dengan melalui dirimu. Ini kata orang Arab Badui. Menjawablah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Subhanallah, Subhanallah. Maha suci Allah, Maha suci Allah. Tasbih ini isbat atau nafi? Nafi. Nafi itu menolak, mengingkari, meniadakan. Makna Subhanallah, Maha suci Allah, artinya Allah itu suci dari kekurangan. Allah itu suci dari segala aib, dari segala hal yang tidak layak. Nah, tadi dikatakan oleh orang Arab Badui tadi, kami minta syafaat kepadamu dengan menyebut nama Allah dan meminta syafaat kepada Allah dengan melalui dirimu. Subhanallah, Allah mah suci dari hal itu. Lalu Nabi SAW menyatakan, dikatakan oleh perawi hadis ini, famazala yusabbihu hatta urifa dhalika fi wujuhi ashabih. Beliau terus-terus bertasbih sampai terlihat itu ketidaksukaannya di wajahnya di kalangan para sahabat. Lalu beliau berkata, waihak atadri mallah inna sya'nallahi a'zamu min dhalik. La innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin min khalqi. Kata beliau, waihak. Saya enggak tahu terjemahan waihak ini. Waihak disebut kalimatut tasyaffuq wa tarahum. Kata yang menunjukkan orang yang berkata ini mengasihani orang yang diajak bicara. Kasihan deh lu. Karena orang yang diajak bicara ini sudah terjerumus dalam kesalahan atau kekeliruan yang layak dikasihani. Kasihan kamu ini. Tahukah kamu Allah itu apa? Allah ini siapa? Sesungguhnya kedudukan Allah lebih agung dari hal itu. Tidak.

تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Radio Roja 756 AM dan Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Ikhwatul Islam, pendengar dan pemirsa, kami sampaikan kembali permohonan maaf karena di sesi interaktif ini kami tidak bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan berikut kita akan langsung saja menyimak kajian interaktif bersama hadirin jamaah yang berada di Masjid Agung Al-Ukhuwah. Kita simak bersama. Arahannya, amalan apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki perekonomian keluarga kami? Barakallahu fiik. Semoga nanti Allah melimpahkan rizki kepada keluarga ini, ya. Pertama, sabar. Kadang-kadang Allah ingin menguji seberapa benar sikap qanaah, tawakal, ikhlas dan sabar dia. Diuji dulu, tidak langsung tokcer begitu saat itu infak, saat itu berdoa, bro, ada rizki yang melimpah. Tidak. Allah uji dulu. Sabar enggak? Benar enggak? Ya. Itu yang pertama, sabar. Jangan lupa banyak berdoa. Yang kedua, tadi disebutkan belum bisa membantu perekonomian keluarga. Ini harus dipertegas. Apakah maksudnya belum mampu menafkahi secara minimal kebutuhan pokok, makan, sandang dan pangan? Kalau umpamanya makan sudah 3 kali sehari atau minimal 2 hari sekali. Saya aja makannya itu maksimal sehari 2 hari. Sehari 2 kali. Kadang-kadang sekali. Kadang-kadang tidak makan. Maksudnya tidak makan nasi, ya. Bahkan seharian ini saya tidak makan, belum makan nasi sama sekali. Karena sedang diet. Jadi, apakah maksudnya itu sudah terpenuhi tapi belum ada simpanan untuk tabungan, belum ada lebihnya? Kalau umpama sudah mampu memenuhi kebutuhan pokok walaupun tidak ada lebihnya, berarti sudah diberikan kecukupan oleh Allah. Hanya orang selalu merasa tidak cukup karena obsesinya ketinggian, melebihi dari kemampuan yang realistis, akhirnya merasa kurang. Tapi kalau obsesinya disesuaikan dengan kemampuan, dengan kenyataan, ya pokoknya target saya minimal bisa makan 3 kali, anak istri sudah, dan itu tercapai, alhamdulillah cukup, Allah memberikan kecukupan walaupun belum bisa nabung, belum bisa membeli kebutuhan yang sekunder apalagi tersier. Sabar dulu, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan sekali-kali suudzon kepada Allah dengan mengatakan seluruh janji yang Allah, seluruh perintah yang Allah perintahkan kepada saya untuk meraih rizki, saya sudah lakukan. Ternyata nol besar. Janji Allah itu ternyata tidak terbukti. Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Tetap sabar. Allah akan menguji sampai masa tertentu, sampai orang itu berada pada titik nadir, titik yang paling puncak dari penderitaan, tapi dia tetap tidak putus asa. Baru Allah akan menurunkan pertolongannya, ya. Tetaplah sabar, tetaplah berdoa, tetaplah optimis, tetaplah husnuzon kepada Allah. Kedua, Jangan lupa, barangkali ada beberapa perkara penghalang rizki. Apa salah satunya? Dosa dan maksiat. Coba banyak-banyak tobat, banyak-banyak istighfar. Istighfar adalah kunci pembuka rizki. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ. Kata Nabi Nuh, aku berkata kepada kaumku, minta ampunlah, istighfarlah kalian kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun. Kalau kalian istighfar, maka Allah akan menurunkan hujan sebagai rahmat dan melimpahkan banyak harta dan anak-anak. Ini ayat yang menjelaskan banyak istighfar membuka pintu rizki. Ya, banyaklah istighfar, banyaklah bertobat atas dosa kita, karena salah satu penghalang dosa adalah penghalang rizki adalah dosa. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara membiasakan tahajud dan bagaimana cara agar kuat menundukkan pandangan? Pertama, bagaimana caranya agar tahajud itu sebagai sebuah kebutuhan, agar kita terbiasa ya, raih kenikmatan rohaniah di dalam tahajud, niscaya kita akan ketagihan. Gimana caranya? Ya, pertama tentu saja kita harus paham arti dari bacaan sholat yang kita baca dan surat-surat yang kita baca. Kedua, coba targetkan, agendakan menghafal surat-surat panjang. Agendakan. Begitu hafal, baca itu dalam tahajud. Setiap kali nambah surat, ingin segera, mau saya baca di dalam tahajud nanti. Tidak sabar. Sambil makna dari ayat yang sudah kita hafal ini kita fahami, akhirnya ada penghayatan. Jadi semakin nambah hafalan, semakin tersupport untuk tahajud, karena ingin segera membaca surat baru ini di dalam tahajud nanti. Surat itu tidak bisa kita baca dalam sholat fardu, karena kita berjamaah, kita jadi makmum, gak bisa seenaknya. Kalau toh kita jadi imam, gak bisa selama yang kita mau. Kita harus memperhatikan kondisi makmum. Satu-satunya kesempatan yang bagus di dalam tahajud, bebas dalam tahajud maya. Keraskan suara selama tidak mengganggu orang dan tidak mendorong kita untuk sum'ah, silakan keraskan. Tapi jangan keras teriak, cukup terdengar oleh diri kita sendiri. Karena apa? Karena suara yang kita dengar membantu mengkondisikan pikiran dan perasaan kita. Bila perlu nih, cocok kuping kita dengan sesuatu agar tidak mendengar suara-suara lain, hanya mendengar suara kita. Walaupun perlahan, kalau kuping kita ditutup, kita mendengar enggak suara yang diucapkan oleh mulut? Iya, mendengar lebih jernih, lebih jelas, lebih gamblang, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, panjangkan rukuknya dan sujudnya. Maksudnya bukan panjang secara fisik atau sujud panjang mati Arab, bukan itu. Maksudnya lama. Baca ruku, doa ruku sebanyak mungkin. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbil. Jangan sekedar 3 kali, 10 kali, 20 kali boleh. Hayati setiap bacaan kita ruku, subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha. Kita mengagungkan Allah di saat ruku, posisi kita hinakan, kita rendahkan dengan cara ruku nunggu. Jadi pas selaras antara doa dengan posisi. Posisi kita merendahkan diri, menghinakan diri, bacaan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Posisi sujud kita merendahkan diri kita ketika merendahkan sebut nama Allah yang paling tinggi, Subhana rabbiyal a'la. Allah tinggi kita rendah, Allah agung kita hina. Nah, seperti itu. Hayati ya. Terus ketika sujud tambah dengan doa-doa lain. Jangan lupa Subhana rabbiyal a'lanya. Baca 3 kali, 10 kali, berapa kali, lalu tambah dengan doa untuk kepentingan kita. Hafalkan doa-doa yang kita butuhkan isinya untuk dunia akhirat kita. Ya, maka dengan memperbanyak doa di dalam sujud, rasakan sensasinya, efeknya, ya. Terus lakukan itu, ya. Itu yang kedua. Kiat yang kedua, lamakan rukunya, lamakan sujudnya. Hayati bacaan yang kita baca. Ketiga, pilih-pilih surat yang ada ayat sajdahnya untuk dibaca. Ya, bisa surat surah sajdah, bisa surah alaq, bisa surah Al-Hajj, ada dua ayat dalam surah Al-Hajj, ayat sajdah. Termasuk An-Najm, surah An-Najm ayat yang terakhirnya adalah ayat sajdah. Baca di dalam sholat lalu sujud tilawah. Itu berefek loh. Ketika kita membaca ayat sajdah langsung takbir Allahu Akbar kemudian sujud tilawah. Baca doanya dan hayati maknanya. Itu akan menambah kekhusyuan. Ya. Setelah kekhusyuan didapat di dalam tahajud dengan cara tadi, tenanglah jiwa kita, tentramlah perasaan kita, dan ini membuat kita betah di dalam tahajud. Kalau sudah betah dalam tahajud begitu, maka malam adalah saat yang sangat dinantikan oleh kita, ya. Itulah beberapa kiat untuk bisa membiasakan tahajud. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong dibaca semua dulu. Siap. Tadi juga dibaca semua. Takut membuka aib orang. Oh, maksudnya jangan dibacakan ke umum. Saya baca dalam hati ya. Kalau bertanya seusai kajian tidak bisa, karena mengejar sesuatu yang dikejar, nggak ada waktu ya. Bisa telepon saja. Intinya begini, makanya kalau umpamanya saya ngaji langsung berdiri, ada yang nyamperin saya jalan. Kalau mau berjalan sambil kalau mau bertanya sambil jalan sampai mobil udah masuk. Boleh bertanya selanjutnya, tapi kalau duduk dulu tidak bisa. Pertanyaannya gini, saya anjurkan telepon aja ke saya karena menyangkut aib. khawatir orang yang dimaksud juga ada di sini nanti menimbulkan konflik, silakan telepon ke saya. Jangan WA, jangan SMS, jangan japri lewat Instagram atau sos yang lain. Ya, di delete, tidak akan dibaca, apalagi di japri langsung ya. Kalau telepon tidak diangkat, telepon lagi nanti. Mungkin lagi di WC, lagi yang tidak memungkinkan, nanti setengah jam, sejam lagi kemudian ditelepon lagi ya. Cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaikum, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.